وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masuk kepada bab berikutnya daripada kitab Umdatul Ahkam. Berkata Al-Maqdisi rahimahullah, babul Jumu'ah. Bab Al-Jumu'ah. Qala Syarih rahimahullah ta'ala, yaumul Jumu'ah afdalu ayyami usbu'. Hari Jumat merupakan hari yang paling afdal dari hari-hari selama satu pekan. Waqad fasallahu bihi al-muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengannya kaum muslimin. Ucapan syarih bahwasannya hari Jumat adalah seutama-utama hari dalam satu pekan. Ini berdasarkan ijma' para ulama bahwa hitungan dalam satu pekan maka yang paling afdalnya adalah yaumul Jumu'ah. Manakah di antara hari-hari yang ada, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, yang paling utama? Maka jawabannya adalah yaumul Jumu'ah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdal ayyamikum yaumul Jumu'ah." Inna khairul ayyam yaumul Jumu'ah. Min afdal ayyamikum. So, utama-utama hari kalian adalah yaumul Jumu'ah. Fihi khuliqa Adam. Pada hari tersebut Adam alaihi salam dicipta. Wa fihi qubidha. Dan pada hari itu pula Nabi Adam diwafatkan. Wa fihi an-nafkhah. Dan pada hari itu pula, hari Jumat, terjadi tiupan sangkakala. Wa fihi as-saqah. Dan pada hari itu pula terjadi saqah, seluruh daripada makhluk binasa. Yani terjadinya hari kiamat pada hari Jumat. Kemudian beliau memerintahkan untuk kita memperbanyak sholawat. Fa'akhiru alayya minas sholat fihi. Fa'akhiru, maka perbanyaklah orang kalian alaiya, kepadaku, minas sholat, bersolawat fihi, pada hari tersebut. Fa'inna sholatakum ma'rudotun alaiya, karena sholawat-sholawat kalian kepada diriku disampaikan kepadaku, ditunjukkan. Bulan ibn bulan bersolawat kepada engkau, bulan dan bulan bersolawat kepada Allah. Maka perbanyak solawat untuk beliau. Terlebih orang yang bersolawat kepada Rasul sekali, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaik wa qad urinta, wahai Rasul, bagaimana bisa salawat-salawat kami ini disampaikan kepada engkau padahal engkau telah menjadi tanah hancur. Dalam riwayat yang lain, dalita, jadi telah hancur menjadi tanah. Maka Rasul menyatakan, innallaha harrama 'alal ardi al-fisadal anbiya, sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan atas bumi jasad-jasad para nabi. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan berdasarkan ini, maka sepakat para ulama, ayyamul usbu yang paling afdalnya adalah yaumul jumat. Waqad khassallahu bihi al-muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengannya hari Jumat ini kepada kaum muslimin. Yani al-muslimin min hadhihi ummah, umat ini. Wa adalla anhu man qablahu min al-umam, dan Allah Subhanahu wa taala sesatkan darinya, yakni dari hari Jumat, dari umat-umat sebelumnya. Karoman min huwa fadla, sebagai kemuliaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala ala hadhil ummah, terhadap umat ini. Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepada umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk menentukan hari untuk mereka sendiri. Maka datanglah Yahudi dan memilih hari Sabtu. Kemudian datanglah Nasrani dan memilih hari Ahad. Adapun umat ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian menyuruh mereka mencari dan menentukan hari. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuknya. Allah istimewakan umat ini, ditunjukkan. Ini loh hari yang semestinya kamu pilih. Hari Jumat. Yaumul Majid. Di mana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana." Allah sesatkan. Yani Allah tidak berikan taufik maksudnya. Allah tidak berikan petunjuknya tentang hari Jumat, yakni keberadaan hari Jumat yang semestinya menjadi pilihan. Orang-orang sebelum kita, yakni umat Yahudi dan Nasrani. Fakana lil yahud yaumus sabt. Sehingga orang-orang Yahudi mereka memilih hari Sabtu. Walin nasara yaumul ahad. Dan orang-orang Nasrani memilih hari Ahad. Faja Allah bina. Maka Allah kemudian datangkan kita. Fahadana liyaumil jumu'ah. Lantas Allah berikan petunjuk kepada kita tentang keberadaan hari Jumat ini. Yani hari yang mestinya dipilih dan diambil. Wa kadzalika hum tabaun lana yauma qiyamah. Dan demikianlah keadaannya mereka menjadi, yakni berada di belakang kita pada hari kiamat nanti. Disebabkan karena pilihan hari tersebut yang keliru, tidak diberikan taufik oleh Allah. Mereka pada hari kiamat nanti, mereka berada di belakang kita. Yaumul qiyamah. Nahnul akhirun min ahli dunya wal awwalun yaumul qiyamah. Kita ini datang yang paling akhir daripada penduduk dunia, tetapi berada yang paling terdepan di hari kiamat nanti. Yang masuk ke dalam surga ya umat Muhammad yang pertama, yang melewati sirat ya umat Muhammad, yang dihisab, diperhitungkan amalannya sehingga selamat orang-orang yang selamat dan mendapatkan hukuman orang-orang yang mendapatkan hukuman dari umat ini yang pertama kali. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Sehingga ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini. Kemudian Syarif menyatakan walihada yaum khosais minak ibadah, dan hari ini, hari Jumat ini memiliki keistimewaan, memiliki kekhususan daripada berbagai macam ibadah. Wa a'zamuha hadhihi shalah allati hiya akadul furud, dan yang paling besarnya, paling agungnya dari kekhususan ibadah yang ada pada hari Jumat, yang paling agungnya adalah sholat Jumat yang merupakan perkara fardu yang paling sangat ditekankan dalam hari Jumat tersebut, perkara yang diwajibkan, difardukan oleh Allah yang sangat ditekankan. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Coba sebutkan di dalam Al-Qur'an nama salat satu saja selain daripada yaumul jum'ah yang disebutkan. Ada salatul khauf ya. Tapi di situ berbeda dengan penekanan yang ada pada sholat Jumat. Sholat Jumat Allah Subhanahu Wa Taala seru, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya di sholat, apabila diseru untuk sholat ni yaumil Jumat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Yani fas'au ila istima' khutbah, segera untuk mendengarkan khutbah. Wa dzarul bai', tinggalkan seluruh urusan duniawiyah, tinggalkan berbagai macam aktivitas, bersegeralah kepada zikrullah, yani peringatan-peringatan yang disampaikan oleh khatib dalam mimbar Jumat. Al bai' ini salah satu daripada aktivitas dunia, mewakili daripada yang lain. Karena perintahnya adalah bersegera kepada zikrullah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lam. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Artinya, kalaupun seseorang dengan perniagaan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan-keuntungan tersebut tidaklah sebanding. Ya. Sama sekali dengan apa yang dia dapatkan di saat dia kemudian bersegera ila dzikrillah, datang ke masjid ya, menunaikan sholat Jumat. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan peringatan keras bagi orang-orang yang terbiasa meninggalkan sholat Jumat. La yantahiyanna qaumun an wada'ihimul Jumat. Benar-benar untuk berhenti orang-orang yang mereka meninggalkan sholat Jumat. Aula yahtimannallaha, aula yahtimannallahu ala qulubihim, apa Allah benar-benar akan mengunci mati hati-hati mereka. Ancaman yang keras. Allah akan kunci mati daripada hidayah. Allah tutup hidayah darinya disebabkan karena dia meninggalkan daripada sholat Jumat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Dan sholat Jumat ini diwajibkan atas setiap muslim laki-laki, mukallaf, merdeka, dan mukim. Muslim. Karena kalau orang kafir mau menjalankan sholat Jumat, melihat kelihatannya kok asik, ya, tenteram, tenang, mendengarkan khutbah, ya. Misalnya ada seorang kafir, cobalah saya tak ikut mendengarkan, masuk ke masjid, ikut sholat Jumat, ya, maka tidak diterima. Tidak diterima. Tidak sah sholatnya. Disebabkan karena kekafiran yang ada pada mereka. Al-kufur, kekafiran, itu menghalangi daripada amalan, apapun bentuknya. Kebaikan apapun yang mereka kerjakan selama mereka berada dalam kekufuran, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. "Wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum." Dan tidaklah yang menghalangi mereka terhalang diterima nafkah mereka, infak-infak mereka, illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Melainkan sebab karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kekufuran itulah yang menghalangi mereka dari diterima amal ibadahnya, apapun bentuknya. Termasuk dalam hal ini adalah sholat Jumat. Hanya saja, seorang yang kafir, apabila dia kemudian masuk ke dalam Islam, maka dia tidak dituntut untuk mengqadha apa yang telah dia tinggalkan daripada sholat-sholat Jumat tersebut dan sholat-sholat yang lainnya yang dia tinggalkan. Allah menyatakan, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yufal lahum ma qad salaf." Qul, katakan, lil ladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, iyantahu, jika mereka berhenti dari kekafiran, yufal lahum ma qad salaf, maka akan diampuni, dimaafkan apa yang telah lewat. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hasungan bagi orang-orang kafir untuk bersegera masuk ke dalam Islam dan jangan khawatir akan perkara-perkara yang telah mereka tinggalkan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghisabnya, tidak akan memperhitungkannya. Allah memaafkannya, Allah mengampuni. Yughfar lahu ma qad salaf. Dan yang kedua syaratnya adalah mukallaf. Mukallaf. Mukallaf artinya adalah akil balig. Jadi syarat yang disebutkan oleh para ulama menyebutkan mukallaf artinya adalah akil balig. Akil, berakal, tidak belah, balig, ya, bukan anak-anak, tapi telah usia balig. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, rubi'a falam antalata Ali na'im hatta yastayqib. Anil majnun hatta yafiq wa anis saghir hatta yablugh. Terangkat pena dari tiga orang, dari orang yang tidur sampai bangun, dari orang yang gila sampai ya sadar dari kegilaannya, ya sembuh. Ya. Dari anak kecil sampai dia balig. Kemudian syaratnya adalah laki-laki, karena para wanita bil ijma tidak wajib untuk menjalankan sholat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jumu'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslimin illa 'ala arba'ah." Al-jumu'atu haqqun wajibun. Salat Jumat itu hak yang wajib untuk dijalankan, "'ala kulli muslim, atas setiap muslim, illa arba'ah, kecuali empat. Mamlukun aw imra'atun au musafir au mariyud." Mamluk, budak, imro'ah, perempuan, tidak wajib, musafir, juga tidak wajib, dan mariyud, orang yang sakit. Hadis dikeluarkan Abu Dawud. Ibn al-Mundhir dalam kitabnya Al-Ijma' menyatakan, "Ajma'u ala annahu la jum'ata ala An-Nisa." Para ulama sepakat tidak ada sholat Jumat bagi para wanita. "Wa ajma'u ala annahunna idza hadarna fa shallainal jum'ah anna dzalika yujzi anhun." Dan juga sepakat bahwasanya mereka para wanita kalau mereka mendatangi sholat Jumat ikut sholat bersama dengan kaum lelaki, maka hal tersebut mencukupi bagi mereka. Artinya tidak kemudian mereka dituntut masih menjalankan sholat duhur. Tidak wajib atas mereka, tetapi kalau mereka menjalankannya, maka hal tersebut telah menggugurkan daripada kewajiban sholat duhur mereka. Dan ini bil ijma. Demikian pula, ya, orang yang lainnya, orang yang sakit sehingga dia mendapatkan udzur, tapi dia datang, ya, sholat Jumat maka sah sholatnya. Demikian pula, meskipun belum wajib tamyiz misalnya, tapi dia datang sholat maka sah sholatnya. Musafir, dia tidak wajib untuk sholat Jumat, tetapi jika dia kemudian mampir dan dia sholat Jumat maka sah sholatnya dan yujji, mencukupi daripada sholat zuhurnya. Karena berikutnya adalah mustaqim, yakni mukim. Adapun musafir maka tidak wajib. Demikian pula orang-orang yang mereka berpindah-pindah, nomaden, tidak menetap di satu tempat. Dan itu pada masa Rasulullah SAW banyak, ya, orang-orang Badui yang di sekitaran Madinah. Rasul tidak pernah menyuruh mereka untuk sholat Jumat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah disebutkan makaf roti safar ini Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau sangat sering sekali safar. Tidak pernah disebutkan riwayat beliau menjalankan sholat Jumat dalam safar. Allahu a'lam bishawab. Baik. Qala Syarif berikutnya berkata, Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah, wa kadza istihba qira'ati suratai sajdah wal insan fi salati fajriha. Demikian pula disunnahkan untuk membaca dua surat, As-Sajdah Alif Lam Mim Tanzil. As-Sajdah yang terkadang juga dibaca oleh qori kita di sini di masjid kita. As-Sajdah pada rakaat pertama, kemudian al-insan, al-ata al-insan pada rakaat yang kedua. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini disunnahkan dibaca lengkap. Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah dari ayat pertama sampai yang terakhir. Itu sunnahnya. Kalau separuh maka itu bukan sunnah. Tidak masuk sunnah. Bahkan sebagian ulama memberikan tanbih. Sebagian ulama memberikan tanbih. Kalau tidak dibaca semuanya, maka cari surat yang lain. Karena sunnahnya dibaca semuanya. Alif Lam Mim Tanzil tersebut. Kemudian yang kedua, hal ata ala insan. Ada pula sebagian daripada imam masjid, imam sholat pada subuh hari di hari Jumat membaca surat As-Sajdah, ya, Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, tetapi hanya beberapa ayat saja di muka, sedikit, ya, mungkin 5 atau 10 ayatnya. Kemudian rakaat kedua hal ata ala insan, tetapi diambil yang paling terakhirnya saja. Inna nahnu nazalna 'alaikal Qur'ana tanzila, dari mulai ini baru sampai akhir. Nah, ini asal tidak ambil depannya, al-insan diambil belakangnya. Nah, sebagian ulama menyatakan ini tala'ubil dan tidak sampai pada taraf mungkin apa ya, tala'ub dalam hal ini bukan mudah istiza, beda. Tala'ub di sunnah. Tidak boleh main-main seperti ini. Tidak. Kalimat seperti ini mungkin juga tidak pas juga dikatakan tala'ub. Ya. Karena mungkin memang mungkin maksudnya baik. Ya. Mengamalkan sunnah, tapi kasihan jamaah kalau dibaca semuanya terlalu panjang. Ambil sedikit depannya, kemudian rakaat kedua ambil sedikit belakangnya. Kali yang seperti ini diperingatkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad bahwa ini perbuatan daripada Ba'dul Majahil, orang-orang jahiliyah. Allah musta'an. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, karena Nabi SAW yaqra fi salatil fajri yaumal jum'ah. Adalah Nabi SAW membaca pada sholat fajar di hari Jum'at, alif lam mim tanzil wa hal ata 'alal insan, muttafaqun alaih. Baik, qala sharif wa suratul kahfi. Wa suratul kahfi fi yaumiha, dan membaca surat Kahfi dalam siang harinya. Ada riwayat yang malam hari juga. Tapi di sini fi yaumiha, dalam harinya tersebut, hari Jumatnya. Dan ini berdasarkan daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man qara'a surat al-kahfi yawm al-jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat al-kahfi pada hari Jum'at, maka dia akan diterangi dengan cahaya antara dua Jum'at, antara Jum'at dia ini sampai Jum'at datang berikutnya. Kalau dia membaca lagi, maka dia mendapatkan cahaya tersebut sampai Jum'at berikutnya. Al-Kahfi secara sempurna, surat Al-Kahfi, ya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Bukhari. Qala Syarif wa qatratu shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak selawat kepada Nabi sebagaimana hadis yang telah saya sebutkan di awal. Memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadisnya adalah umum, maka ya jangan dibatasi dengan hitungan. Sesempat-sempatnya kita berselawat. Berselawat sebanyak-banyaknya. Kita sedang beraktivitas, sedang berjalan, sedang duduk, sedang berbaring, ya. Ingat pada di sini, ya, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala syarif wal ibtisal wa taqayyub wa lafsu ahsani thiyab allati yaqdir 'alayha. Mandi dan memakai wangian dan memakai pakaian yang paling bagusnya yang dia mampu. Jadi kalau hari Jumat dipilih baju yang khusus disimpan untuk dipakai pada hari Jumat. Kalau punya banyak baju yang bagus, tidak ada masalah. Nah, kalau kita misalnya terbatas baju-baju kita, maka kita pilih yang paling bagusnya untuk dipersiapkan hari Jumat, dan dipilih warna putih. Albisu min thiyabikumul bayat fa innaha min khairi thiyabikum. Pakailah pakaian putih kalian, karena itu adalah sebaik-baik pakaian bagi kalian. Sebagus-bagus baju ini berdasarkan daripada hadis Rasulullah SAW, ya, dikeluarkan oleh Abu Dawud. Ma'ala ahadikum, sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ma'ala ahadikum in wajada an yattakhidha thawbain di yaumil jum'ah siwa thawbai muhnatih. Kenapa tidak atas salah seorang kalian, untuk jika dia dapati, untuk dia jadikan dua baju saubain. Mungkin yang saubain di sini ya, ini satu style begitu. Dia berjumat untuk hari Jumat. Siwa saubai munadi, selain daripada hari-hari yang, selain daripada pakaian yang dia pakai sehari-harinya untuk pekerjaan-pekerjaan dia. Munah ini kesibukan suhul dan sebagainya. Dia persiapkan khusus satu setel pakaian untuk dia pakai pada hari Jumat. Adapun intisal tatayyub wa dhihab ilaiha mubakkiran, pergi menuju ke Jumat ya, berpagi-pagi. Ada hadis yang memberikan hasungan tersebut, orang yang pergi pada jam pertama maka seperti dia taqarrub badanah ya, berkorban unta. Yang kedua seperti sapi, berkorban sapi. Yang ketiga berkorban kambing dan seterusnya. Dan makna daripada hadis, makna daripada hadis yang dijelaskan oleh para ulama kita itu adalah jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, bukan orang yang pertama datang ya. Orang yang pertama datang dan itu pun sudah mepet ya, masuk waktu misalnya, itu berarti paling ya jam-jam keempat dapatnya jajan ya. Karena Rasulullah menyatakan jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat. Jadi itu ada jam-jamnya. Jam pertama Allah alam hitungannya seperti apa kita tidak tahu. Mungkin dari pagi ya, pagi jam berapanya ya. Ini mungkin para, yang jelas di dalam hadis tidak disebutkan. Para ulama mungkin di sana ada penjelasan yang belum sampai kepada anak. Al-Muhim, itu adalah jam-jam yang ditentukan. Barang siapa yang datangnya jam sekian, jam pertama, kalau hitungan pagi itu dari semenjak terbitnya fajar, atau wallahualam kalau mungkin dikatakan jam pertama seperti itu, dari semenjak pagi sudah dia berada di masjid menunggu sholat Jumat, maka ibaratnya seperti berkorban seekor unta. Wallahualam, kita tidak tahu. Ataukah jam pertama itu ya, ini mungkin terhitung dari jam 8, kita tidak tahu. Atau mungkin terhitung dari jam 9. Al-Muhim itu ya, Rasul menyatakan datang pada jam pertama, maka dia seperti berkorban demikian. Yang intinya adalah hadihab ilaiha mubakiran, untuk bersegera ya, bersegera menuju masjid pada hari Jumat. Sampai-sampai ya, halaqah saja, halaqah ilmiah, halaqah ilmu itu saja ditiadakan ya, sebelum sholat Jumat, karena sangat besarnya perkara ini. Wal istighfar bi dzikr wa du'a, dan menyibukkan diri dengan berzikir dan berdoa. Ila huduri khatib, sampai datangnya khatib. Dan juga sholat, tentunya sholat, sholat, sholat mutlak sebanyak-banyaknya pun boleh. Nanti akan kita bacakan hadis Salman insyaallah. Tsumma al-insat li khutbatih, kemudian setelah datang khatib, diam mendengarkan khutbahnya. Dari ihtisal, tatayyub dan seterusnya ini terkumpul dalam hadis Salman. Salman al-Farisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ah wa yatatahhar mastata min tuhrin wa yatahi min duhni." Aw yamas ghanti bi baiti, thumma yakhruju fala yufarriq baina ithnain, thumma yusalli ma kutiba lahu, thumma yamsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra. Rawi Bukhari. Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, kemudian dia yatatahhar, bersuci semampunya dan memakai minyak wangi yang ada di rumahnya, dan memakai minyak rambut yang dimilikinya. Al-Muhim, berpenampilan sesempurna-sempurnanya, sebaik-baiknya akan menghadap Allah Azza wa Jal. Khudu zinatakum inda kulli masjidin, hendaknya kalian mengambil zina kalian di saat kalian memasuki waktu-waktu sholat di masjid. Kemudian dia keluar setelah berpenampilan sempurna seperti itu, keluar. Fala yufarriq baina ithnain, dia tidak memisahkan antara dua orang. yakni di saat dia masuk ke dalam masjid tidak memberikan gangguan apapun kepada jamaah yang ada di dalamnya, meskipun hanya sekedar ya memisahkan antara dua orang yang sedang duduk. Dia mencari tempat yang longgar begitu masuk ke dalam masjid. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia sholat sesuai dengan apa yang Allah telah catatkan baginya untuk dia sholat. Kemudian dia diam mendengarkan imam di saat khutbah. Kalau seperti ini dilakukan, tidaklah seorang melakukan hal ini melainkan akan diampuni baginya apa yang telah lewat daripada dosa-dosanya antara Jumat tersebut kepada Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari. Qala Syarif, "Lianna fi dzalika yawm sa'ah istijabah, la yuraddu fiha ad-da'i." Karena pada hari tersebut terdapat satu waktu yang mustajab yang tidak akan tertolak padanya orang yang berdoa. Kapan waktunya? Waqad ikhtalafa fi ta'yiniha al-ulama, para ulama berselisih dalam menentukan waktu tersebut. Kamin manqal, di antara mereka ada yang menyatakan innaha min julusil imam alal mimbar ila inqidai shalah. Yani semenjak duduknya imam di atas mimbar sampai selesai sholat. Di saat imam duduk, bukan di antara duduk di antara dua khutbah, bukan. Imam datang kemudian imam duduk, ya, datang kemudian salam kan. Setelah itu duduk. Nah, semenjak itu sampai selesai sholat, itulah waktu yang mustajab. Wa minkum man qala, dan di antara mereka ada yang mengatakan innaha akhir sa'an ba'da al-'ashr. Waktunya adalah akhir saat setelah asar. Waktu terakhir daripada asar sebelum masuk maghrib. Wa hadza qaul jumhur ashabah wa tabi'in. Dan ini merupakan pendapat jumhur ashabah dan juga tabi'in. Wa ikhtarahu al-Imam Ahmad. Dan ini yang dipilih oleh al-Imam Ahmad. Adapun Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, beliau memberikan rincian, ya, dua pendapat ini. Kemudian beliau memberikan penegasan bahwasannya yang paling rajih, yang paling kuat adalah justru di saat imam duduk. Hanya lafadznya yang membacakan ucapan daripada Syekh Al-Utsaimin, arjahul aqwal annaha min hin takhrujul imam ila taqdi sholatul jumu'ah atau antuk do sholatul jumat. Ajahul akwal, dari pendapat yang paling rajih adalah dari semenjak imam itu keluar, ya, untuk sholat jumat, untuk menjadi khatib, dia keluar sampai dilaksanakannya sholat jumat. Ini min yaw yaji'ul imam yang mana jumat, yani pada hari, ya, min hin mestinya, pada saat imam datang dari jumat tersebut. Idza dakhala wa sa'ada al-mimbar, di saat kemudian masuk ke masjid dan kemudian naik mimbar. Ya, min dzalikal waqt ila an tuqdha shalah. Dari waktu itu sampai diselenggarakannya salat, diselesaikannya salat. Li'anna hadza tsabata fi sahih Muslim. Karena yang seperti ini terdapat di dalam sahih Muslim. An Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu. Dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu. Wa huwa aydhan munasibun lil ijabah, dan itu juga pas, tepat waktu yang sangat cocok untuk diijabahi. Tsumma yali hadza ba'da al-'ashr, kemudian yang setelah ini, berarti yang paling anjurnya adalah yang pertama yang disesuaikan oleh Ibnu Rajab al-Syafi'i. Yang kedua adalah ba'da al-'ashr. Li'annahu warada fi hadits Abi Hurairah, karena terdapat dalam hadits Abu Hurairah ta'yinuhu min ba'di shalatil 'ashr, terdapat ta'yin, ya, penentuannya setelah sholat asar. Lakin al-awwal ashah, kata Syekh, akan tetapi yang pertama lebih sahih. Wal insan yang bagi an yajtahida fi du'a fi waqti iqamati shalatil jum'ah wa kadzalika ba'da al-'ashr wa yajma' bainal amrayn, dan sepantasnya bagi seseorang untuk dia bersungguh-sungguh dalam berdoa pada waktu ditegakkannya sholat Jumat, demikian pula setelah sholat asar, supaya terkumpul padanya dua perkara tersebut. Kalau terlepas yang pertama, maka paling tidak mendapatkan yang kedua. Dan ini juga yang dilakukan oleh para tullah, ya, di Damadam. Menjadi, ya, dikeroyat saja kalau sekarang. Ribuan tullah pada setiap akhir asar yang mau Jum'ah, mereka sudah perlu di masjid. Ya. Akhir. Nah, mereka berdoa. Karena meyakini daripada apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin mendapatkan apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis yang disyaratkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis yang pertama yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asari dengan lafaz ya ma baina an yajlisal imam ila an tuqdas shalah. Demikian sabda Rasul. Ya ma baina an yajlisal imam ila an tuqdas shalah. Jadi waktu antara duduknya imam, ya, setelah datang kan duduk, ya, sampai terselesaikannya, terlaksananya sholat, sholat Jumat tersebut. Asal Uthai ini menjelaskan, semenjak imam itu keluar, kemudian imam itu naik ke mimbar, ya, naik ke mimbar, kemudian duduk. Nah, semenjak itu, sampai selesai sholat. Adapun lafaz hadis Abu Hurairah fihi sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslimun. Ini sabda Rasul, ya. Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli. Di situ ada satu waktu. Ya, ini fihi fi yaumil Jum'ah. Ada satu waktu la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli, tidaklah bertepatan seorang hamba muslim dalam keadaan dia salat. Yas'alullaha ta'ala wa huwa yusalli, di sini maknanya bukan salat sebenarnya, karena waktu batal asar ya tidak disunahkan salat. Wa huwa yusalli yakni yastamira 'ala du'a. Yusalli di mana du'a? Dia dalam keadaan terus berdoa batal asar tersebut. Yas'alullaha ta'ala syai'an, dia meminta kepada Allah sesuatu, illa a'tahu iya, malaikat pasti akan diberikan kepadanya. Hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Ahmad, Imam Ahmad, ya, kalau tadi fihi, yakni secara umum, yakni fi yaumil Jum'ah, dalam riwayat Ahmad dengan lafaz wahya ba'dal asr, yaitu waktu tersebut adalah ba'dal asr. Adapun pada hadis Jabir, pada hadis Jabir dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan juga Abu Dawud dan juga Al-Hakim dan disesuaikan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ya, dengan lafaz wa tamisuha akhir sa'atin ba'dal asr, carilah oleh kalian akhir waktu setelah asar. Akhir waktu setelah asar itulah waktu mustajab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naftabilahuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.